لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Risalatul Mu'awana dalam hadithul Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, wahai para hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai untuk membahayakan aku, tidak akan bisa kalian membahayakan aku. Fatadhurruni, maka aku mendapatkan bahaya dari apa yang kalian berikan. Begitu juga sebaliknya, walan tabluhu naf'i fatanfa'uni, kalian tidak akan mampu, tidak akan bisa menyampaikan, memberikan kepada aku kemanfaatan sehingga aku mendapatkan kemanfaatan. Menunjukkan kelemahan seorang hamba, kelemahan seorang makhluk kepada Al-Khaliq sang penciptanya. Kasarannya, yang membuat kita, yang menciptakan kita, gak akan mungkin bisa mendapatkan malapetaka atau manfaat dari yang diciptakannya. Beda ketika manusia membuat robot. Kalau manusia buat robot, robotnya itu bisa memberikan kemanfaatan kepada si manusia itu yang membuat, atau bisa memberikan malapetaka. Kalau apa? Misalnya ini, robotnya sesuai, dibuat untuk ini, untuk itu sesuai, mengerjakan sesuai dengan keinginan yang membuat. Nah, ini berarti yang membuat mendapatkan kemanfaatan. Atau dibuat robot itu pertama sesuai, di pertengahan jalan robotnya itu error. Namanya aja kan dikendalikan oleh mesin, dikendalikan oleh komputer misalnya. Lo, error itu hal yang wajar, buatan manusia. Akhirnya malah merusak. Ini berarti apa? Yang membuat mendapatkan malapetaka karena hasil buatannya. Nah, kalau Allah, enggak. Kita kita menjalankan sesuai yang diperintahkan oleh Allah, Allah enggak mendapatkan manfaatnya. Bukan berarti Allah kemudian bertambah bahagia, bertambah senang, bertambah mulia, bertambah agung. Enggak. Melihat hambanya ibadah, melihat hambanya melakukan ketaatan, Allah tetap dalam keagungannya, Allah tetap di dalam kemuliaannya, tidak bertambah, tetap. Ketika hambanya itu error, tidak menjalankan sesuai yang diperintahkan, meninggalkan yang diperintahkan, mengerjakan yang diwajibkan, bukan berarti Allah mendapatkan bahaya karena kita tetap enggak mendapatkan bahaya, tidak mendapatkan manfaat dari apapun yang kita lakukan, entah itu yang baik atau yang jelek. Beda dengan kita ketika membuat robot. Nah, karena itu Allah mengatakan lan tabluu dzurri fatadzurruni wa lan tabluu naf'i fatanfa'uni. Enggak akan mungkin selama-lamanya, tidak akan bisa selama-lamanya. Tidak akan bisa kalian memberikan kemanfaatan atau malapetaka kepada dia. Itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. Allah mengatakan in ahsantum, jika kalian melakukan kebaikan, jika kalian menjadi orang yang baik, maka kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Respect dipek dewe. Wain asatum, jika kalian melakukan kejelekan atau menjadi orang yang jelek, falaha juga untuk diri kalian sendiri. Api elek balik nang awake dewe. Gak ada kembalinya kepada Allah, gak ada. Faham ini ya? Jadi kembalinya kepada diri sendiri. Kalau kita baik, kembalinya kebaikan itu kepada kita. Kalau kita jelek, kembalinya kejelekan itu juga kepada kita. Sama dengan pelajar. Pelajar dimarahi, dipukul, disuruh menghafal ini, menghafal itu. Ini kembalinya, kemanfaatannya, keberuntungan kepada hasilnya, bukan kepada gurunya, kepada dia. Gak ada kembalinya kepada guru itu, gak ada. Gak ada. Gurunya dapat duit karena dia sukses. Enggak. Kadang-kadang, apalagi zaman sekarang, Mbak Spuriti ku berhasil, lali sama guru. Lupa. Sama dengan seorang anak berhasil, lupa pada orang tua kadang. Faham? Jadi kalau kita melakukan kebaikan apapun, kebaikannya itu, keberhasilannya itu, kesuksesannya itu kembali untuk kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, kalau kita terpuruk, kalau kita semakin jelek, na'udzubillah min dzalik, itu juga malapetaka bahaya kita sendiri yang merasakan. Karena itu Allah tidak menjadi mulia, tidak bertambah mulia dengan ketaatan kita. Allah juga tidak akan menjadi hina atau bertambah hina dengan kemaksiatan kita. Jadi kemanfaatan tidak, ketaatan tidak memberikan kemanfaatan kepada Allah, kemaksiatan tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Wahai para hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, jika orang-orang yang dahulu dari kalian, wa akhirakum, dan orang-orang yang terakhir dari kalian, orang yang sudah mendahului kita, jadi orang-orang atau orang-orang yang datang setelah kita, atau orang-orang yang datang setelah kita, itu anak cucu kita nantinya. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, mereka wa insakum wa jinakum, yang manusia ataupun yang jinnya, yang dahulu itu manusia atau jinnya, yang akan datang manusia atau jinnya. Kanu mereka ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, berada di dalam ketakwaan yang paling tinggi. Ketakwaan yang paling tinggi dari salah satu kalian. Mazada dzalika fi mulki syai'a, itu sama sekali tidak menambahkan kemuliaanku sedikit pun. Jadi kalau kita ini hambanya Allah, manusia ataupun jinnya, berada seperti ketakwaan orang yang paling bertakwa kepada Allah, tidak menambah sedikit pun dari keagungan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari galbi rajulin wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Katanya Allah, jika kalian wahai para hamba yang dahulu dan yang akan datang, manusia dan jinnya, menjadi seperti orang yang paling jelek. Kalau seperti orang yang paling bertakwa, itu perbuatannya berarti seperti Nabi Muhammad. Tidak menambah sedikit pun keagungannya Allah. Jadi sebaliknya, kalau kita menjadi seperti orang yang paling jelek, yang paling hina, seperti iblis. Kalau manusia-manusia yang dahulu dan yang akan datang itu menjadi seperti iblis, wis dalam sing taat, dalam sing ibadah, maksiat tok uripe. Katanya Allah, mana kosodzalika min mulki syai'a, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kada keagunganku, kemuliaan. Enggak mengurangi blas. Kalau kita menjadi orang yang taat seperti Nabi Muhammad, menjadi orang yang baik seperti Nabi Muhammad sekalipun, bayangkan kalau kita semua ini menjadi orang yang taat, yang patuh, yang rajin, yang istiqomah seperti Nabi Muhammad, tidak sedikit pun menambahkan kemuliaannya Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita manusia ini menjadi elek kabeh, bukan sekedar elek, menjadi orang yang paling elek seperti iblis, tidak juga mengurangi kemuliaannya Allah, keagungannya Allah. Jadi Allah tetap maha agung, Allah tetap maha mulia, tidak berkurang, tidak bertambah dengan perbuatan hambanya. Zatnya Allah itu sudah sempurna. Mau hambanya ini, makhluknya ini baik atau jelek, Allah tetap zat yang sempurna. Tidak menjadi lebih sempurna karena ketakwaan, ketaatan hambanya, atau menjadi hina, turun derajat tahtanya karena kemaksiatan. Enggak ada. Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yunkisul mikhyat iza utu para hambaku. Jika orang-orang yang dahulu dan yang akan datang, manusia ataupun jinnya, berkumpul di satu tempat, gomu fi sa'idin wahid, mereka berkumpul di satu tempat, mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, manusia dan jinnya berkumpul di satu tempat. Fasa'aluni, masing-masing dari semua orang itu meminta, memohon kepadaku. Bukan satu. Setiap orang memohon berapapun yang dia ingin minta. Apapun yang dia ingin minta. Katanya Allah, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah. Akan aku beri setiap orang, setiap hamba itu, setiap makhluk sesuai dengan apa yang dia minta. Katanya Allah, mana kau sadarika? Mimma indi, tidak mengurangi itu semua dengan dari apa yang aku miliki. Illa kama yunkisul mikhyat idza udkhilal bahr. Kecuali berkurangnya itu seperti jarum yang dicelupno, yang dimasukno di laut. Allah menggambarkan dengan kebesarannya Allah. Kedermawanannya Allah, kekayaannya Allah. Kalau misalnya kita manusia, jin berkumpul di satu tempat, setiap orang minta, apapun yang dia mau minta, kecil, besar, sedikit, banyak, apapun sudah, karena setiap orang itu mesti memiliki keinginan. Setiap orang pasti memiliki keinginan. Lah kalau setiap orang itu menyebutkan apapun yang dia inginkan, bukan 100 orang, bukan 1000 orang, bukan 100.000 orang, bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Jadi kita yang hidup sekarang ini sudah berapa ratus ribu orang, berapa ratus juta orang. Yang di Indonesia tok lo berapa? Lah ini Allah mengatakan bukan umatnya Nabi Muhammad di tahun 2017. Tapi semuanya. Mulai zaman dulu sampai akhir zaman. Yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Bukan hanya manusianya, sak jin-jine. Allah menyebutkan, insakum wa jinnakum. Manusianya dan jinnya kalau berkumpul di satu tempat, ya Allah, ini misalnya diratakan, kumpul kabeh mulai zaman biyen sampai akhir zaman, setiap orang disuruh mohon, suruh minta. Kalau misalnya satu orang satu aja, ini wis akeh, ini sudah banyak. Katanya Allah, apa yang aku miliki sedikit kecuali berkurangnya seperti jarum yang dicelupno atau yang dimasukkan ke air laut. Berkurang enggak air laut? Hah? Berkurang tidak air laut? Ketika jarum kita masukkan ke air laut, kita angkat, berkurang airnya, berkurang setetes. Tapi apakah terlihat kekurangannya? Sama sekali tidak. Berkurangnya, berkurang. Setetes, keambil. Tapi apakah nampak kekurangannya? Tidak. Itu gambaran yang kecil. Sebetulnya yang dimiliki oleh Allah sama sekali tidak berkurang. Sama sekali tidak berkurang. Ayo coba, ada orang sih paling sugih di dunia ini. Kalau setiap orang di negaranya minta kepada dia, apapun yang diminta, ya bangkrut paling ngono wonge. Ini misalnya di Mojosari ada orang yang suge nemen wis, nemen suge. Orang kampungnya, enggak usah sak Mojosari, wong sekian ratus orang misalnya, kokon jauh, apapun yang diminta, ini masih manusianya itu, burung jinik. Sak kampung ya, sak gang misalnya, ketok kurangi, terlihat kurangnya. Apakah kelihatan sedikit? Ya enggak, kok ambil bak banyu, bagai jeding. Kalau dikurangi 5 cebuk, 10 cebuk, kelihatan kurangnya. Sak cebuk ketok, apa meneng 5 cebuk, 10 cebuk. Itu yang kita miliki manusia. Sekalipun yang paling kaya, sopo is paling suki. Nomor satu dunia kekayaannya. Penghasilannya setiap minggunya sekian triliun misalnya. Di kolong jauh kape, sakotai. Semua kebutuhan apa yang diminta, dikasih. Wah, orang yang jauh oma. Kepingin duit oma gede. Kamar itu. Kasih kape setiap ruangan. Jendingi gede-gede. Mobil, Lamborghini, Ferrari, Harley, dan yang lain sebagainya. Mari ngono, tutup, bangkrut. Tapi kalau Allah, jangankan orang satu desa, jangan orang satu kota, satu negeri, enggak. Semuanya mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Jauh kok, enggak kurang sedikit pun. Dari apa yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun tidak berkurang. Kalau Allah mau mengasih permisalan, kecuali kurangnya seperti jarum yang dicelupno di laut. Itu permisalan yang mudah untuk difahami oleh manusia. Tapi sebetulnya sedikit pun tidak berkurang. Sebenarnya tidak berkurang sedikit pun. Podom bahasanya awak-awak dewe. Kalau ada orang kaya, duit-duitian, triliun sudah uangnya. Ini 100 juta. Pasti kita ngomong, ini mek serbetin, 100 juta sing dikekno iki. Tak kurang blas duit. Kurang 100 juta itu wake. 100 juta itu banyak. Tapi bahasa kita apa? Woi, tak kurang blas iki. Koyo dak metu blas lek 100 juta. Koyo nak metu blas 100 juta. Sama dengan kita, uang kita jutaan misalnya. Ngetokno 20.000, padha mek dak ngetokno. Sama dengan enggak mengeluarkan. Kenapa? Lah uang kita jutaan ngetokno mek 20.000. Podho ben nak ngetokno. Apa meneng ngetokno 5.000, 2.000, ya tambah dak ketok blas iku. Uangnya jutaan sing ditokno mek 2.000. 5.000, enggak kurang sedikit pun. Tidak kurang sedikit pun itu. Tak ketok lah itu bahasa kita. Sama dengan ada kurangnya sedikit. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iya. Wahai para hambaku, hanya saja amal soleh yang kamu lakukan atau kejelekan yang kamu lakukan itu aku catat, aku simpan untuk kalian. Thumma uwaffikum iya, kemudian aku akan membalas kalian sesuai dengan perbuatan yang kalian kerjakan, entah itu baik atau jelek. Allah mengingatkan, ingat, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, entah itu yang baik, ketaatan atau ibadah, atau sebaliknya kemaksiatan, kemungkaran dan perbuatan dosa, dicatat, disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nantinya kalian akan mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan perbuatan yang kalian lakukan. Sehingga Allah mengingatkan, faman wajada khairan falyahmadillah, maka siapa yang mendapatkan di buku laporannya, di buku rapotnya kebaikan, maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah. Dapatkan ternyata di dalam keseharian kita ketaatan, ibadah, kebaikan dominan, itu berarti kebaikannya, pahalanya lebih banyak, lebih besar, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya, waman wajada syarron atau waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa orang yang tidak mendapatkan kebaikan di rapotnya selain kebaikan yang dia temukan, selain kebaikan yang dia dapatkan, fala yalumanna illa nafsah, jangan menyalahkan kecuali diri sendiri. Jangan menyalahkan kecuali diri sendiri. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan, Allah telah menunjukkan, Allah telah mengingatkan. Allah ngutus Nabi, tujuannya apa? Da'ian, basyiran, nadhiran. Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai da'i, mengajak orang. Untuk apa? Mendapatkan, melakukan, mengerjakan kebaikan. Basyiran, Nabi itu diutus oleh Allah selain da'i juga memberikan kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang patuh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa nadhira, dan Nabi diutus oleh Allah juga memberi peringatan. Bagi siapa? Bagi orang yang gak mau taat, bagi orang yang gak mau patuh. Nah kalau sudah diingatkan, kalau sudah diperingatkan, tetap melakukan selain kebaikan, maka jangan nyalahkan yang lain, salahkan diri kamu sendiri. Wis dieling no, dieling no, balapan itu membahayakan, banter-banter orang jalan itu membahayakan, pancut, tabrakan, nyalak no sing nubruk, nyalak no sing nubruk, lo aja nyalak no sing nubruk, awakmu salah. Kenapa? Lo sudah diingatkan, banter-banter itu bahaya. Misalnya kayak di kampung-kampung, di gang-gang ditulis. Pelan-pelan banyak anak kecil. Banter. Nabrak arek cili. Disalakno arek. Nabrang. Dan telok-telok. Loh, sing salah iku sing gawa sepeda motor. Kenapa? Sudah diingatkan, pelan-pelan banyak anak kecil. Sudah diingatkan, tapi banter. Ndak iso disalakno arek cili. Ya sing nyetir. Kok banter? Wis diilingno. Sama dengan Allah. Allah sudah mengingatkan. Iki dosa. Ini neraka tempatnya nanti. Ini siksaan yang akan didapatkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kok dilakoni? Kok dikerjakan? Nyalakno. Aku gara-gara kancaku ngeiyak, gara-gara kancaku ngejak. Yo ojo nyalakno kancaku, nyalakno awakmu dhewe. Apa? Oh. Oh gelem wis dijelasno, wis diterangno. Nah, karena itu kalau kita mendapatkan di rapot kita kejelekan, naudzubillah min dzalik, fala yalumanna illa nafsah, jangan salahkan kecuali diri kamu. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang taat, orang yang patuh, orang yang terus istiqomah di dalam menjalankan kebaikan ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kemaksiatan, kemungkaran dan perbuatan-perbuatan yang mengundang murkanya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan setiap perbuatan yang mengandung ridhonya Allah, kecintaannya Allah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum.